Bagi kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, mari kita sholat jauhi maksiat, agar kita masuk surga dan jauh dari neraka. Kulo nyuwun ngapura. Ayo sholat